Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nufsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbi narzukna mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa khsurna yawmal qiyamati ma'azumratihi wa tahta liwa'ih a'inna ala tiba'i sunnatih. ارزقنا يا ربنا الطبع قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, kami muliakan, para perindu ridho Allah, para pecinta pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita saat ini di majlis hadis, majlis Riyadhus Salihin. Kita sudah sampai kepada keutamaannya menunggu sholat ya kemarin. Babu fadlil masyi ilal masajidi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anna Allahu bihi wa bi ulumihi wa mi ulumi masyaikhihi fi dharaini amin. Kepada sampai kepada babu fadlil masyi ilal masajidi. Keutamaan seseorang melangkah menuju masjid, berjalan ke masjid. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Imam Abi Hurairah. Anan Nabi, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man ghada ila al-masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Muttafaqun alaihi. Man ghada, barang siapa pergi, ila al masjid, ke masjid, aw raha, atau pergi juga. Cuman kalau ghada itu digunakan umumnya adalah semua pepergian yang terjadi sebelum tergelincirnya matahari. Jadi kalau setelah tergelincir matahari namanya roha. Kalau sebelum, dimulai dari pagi, soal subuh belum tergelincir matahari. Man ghada, barang siapa pergi ke masjid, maka Allah menyiapkan apa? Kalau nuzulan ini begini, kalau kita bertamu di rumahnya seseorang dikasih rampatan makanan dan sebagainya. Barang siapa yang pergi melakukan sholat, maka nanti di surga akan diberi oleh Allah hidangan penghormatan. Jadi semua diganti oleh Allah nanti dengan pahala yang akan dihadirkan dalam bentuk hidangan penghormatan, seperti halnya seorang tamu yang datang di surga. Berarti harus menjadi ahli surga dulu. Amin. Jadi barang siapa yang membiasakan dirinya untuk pergi ke masjid untuk melakukan sholat, maka sesungguhnya dia telah menyiapkan untuk dirinya agar dimuliakan oleh Allah dengan penghormatan di surga nanti. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu juga, qala, beliau berkata, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW qala, bersabda, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya, sunnahnya berwudu di rumah. Kalau bisa kita sunnah wudu di rumah kita sendiri. Khususnya kaum wanita, khawatir di masjid kurang rapat, kurang tertutup, dan juga mungkin takut berdesak-desakan. Alangkah baiknya kalau kita memulai bersuci dari rumah. Man tatahhara fi baitihi, barang siapa bersuci di rumahnya, ثم مضى إلى بيت من بيوت الله. Kemudian pergi menuju rumah Allah, ke masjid. Liyaqdiya, untuk melaksanakan fariidatan min faraidillahi, untuk melaksanakan solat fardu yang telah Allah wajibkan. Kanat, maka menjadilah khutwatuhu, langkah-langkahnya. Ikhdaha, langkah satunya. Tahuddu khati'atan, akan menjadi sebab dihapus kesalahannya. Wal ukhra, dan langkah yang sebelahnya adalah tarfa'u darajatan, mengangkat derajat. Semua langkah yang kita ayunkan untuk menuju masjid, maka akan dihitung sebelah kanannya langkahnya mengangkat derajat atau menuntut menghapus dosa, dan sebelah kirinya yang kita ayun itu mengangkat derajat. Mau pergi ke mana? Kalau pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Begitu juga kalau orang pergi menuju tempat kehinaan, langkahnya adalah langkah menghinakan dan langkah dosa. Wan Abi An Ubay bin Ka'ab, diriwayatkan dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Kana rajulun minal ansar, ada salah satu orang dari kaum Ansar. Kisah di Masjid Nabawi. Orang Ansar yang hidup di Madinah. Kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, ada satu orang dari kaum Ansar. La a'lamu ahadan ab'ada minal masjid minhu. Aku tidak melihat ada orang yang rumahnya lebih jauh dari dia. Ada satu orang Ansar yang rumahnya sangat jauh. Paling jauh. Wa kanat la tukhti'uhu salatun. Akan tapi biarpun jauh, tidak pernah luput yang namanya waktu sholat. Jadi enggak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Bahkan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Bahkan tidak pernah ketinggalan sholat qabliyahnya. Tempatnya jauh, kata Sayyidina Ubay bin Ka'af, ada satu orang yang aku tak ketahui, tidak ada orang yang rumahnya lebih jauh dari dia. Maksudnya orang yang paling jauh tempatnya, ternyata dia itu tidak pernah luput dalam melaksanakan sholat jamaah. Fakila lahu, kemudian ada orang yang mengingatkan, nasihati dia. Lastaraita himaron litarkabahu fid dhulma'i wa fir ramdha'i. Lastaraita, kalau seandainya engkau beli, maksudnya alangkah indahnya, Pak. Alangkah enaknya. Kamu tuh jauh tempatnya, beli mobil kek kalau zaman sekarang. Biar gampang beli motor gitu loh. Masa jalan begitu? Beli khimar, zaman itu kan adanya khimar. Khimar itu kayak mobil juga zaman itu. Beli khimar, litarkabah, untuk kau naiki, fidzulma'i, di saat malam gelap, takut kamu nginjek ular atau apa, ular atau apa. Afirramdo, panas, jadi kakimu tidak sakit. Kala, jawabannya sederhana. Ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Aku tidak senang kalau seandainya, tidak akan menjadikan aku gembira, girang, riang kalau seandainya tiba-tiba aku punya rumah di samping masjid. Sekarang orang ngejar rumahnya di samping masjid. Al-biqa'u hawlal masjid. Biqa' itu jam'u buk'ah. Buk'ah itu adalah tanah, hamparan. Ada Masjid Nabawi, ada hamparan-hamparan tanah kosong di kiri kanan Masjid Nabawi. Maksudnya gini, di kiri kanan masjid banyak tanah kosong tuh. Samping pondok banyak tanah kosong tuh gitu loh. Nah, di samping kiri kanan masjid banyak tanah kosong. Fa'arada Banu Salimata. Ada satu kabilah, satu kaum Bani Salimah berkeinginan ayyan taqilu, untuk pindah kurbal masjid, di dekat masjid. Yuk kita hijrah, yuk, rombongan sekeluarga besar berbondong-bondong mau datang ke masjid, pindah rumah yang dekat masjid. Fabalagha dzalika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan berita keinginannya Banu Salimah untuk pindah ke samping masjid agar berdekatan dengan masjid didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, kemudian Nabi bersabda, memberikan petunjuk kepada mereka, kaum Bani Salimah, kaumnya, kaum Bani Salimah. Lalu Nabi berkata bersabda begini, balghani telah sampai berita kepadaku, annakum turiduna, aku mendengar bahwasanya kalian semua berkeinginan, antantaqilu qurbal masjidi, untuk pindah ke samping masjid, dekat masjid, ya. Qalu, mereka kaum Bani Salimah mengatakan, na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, qad aradna dhalika, kami menginginkan itu, biar enak ibadahku. Waqala, kemudian Nabi mengatakan, Bani Salimata, diyarakum tuktab atharukum, diyarakum tuktab atharukum, wahai Bani Salimah, diyarakum tepat, tetaplah kau di tempatmu, enggak usah hijrah ke samping masjid, enggak usah hijrah ke samping masjid, diyarakum tekunilah, tetaplah engkau di perkampunganmu, tuktab atharukum, maka ketahuilah akan ditulis langkah-langkahmu dari rumahmu ke tempat ini menjadi pahala, enggak akan berkurang, bahkan bisa lebih gede pahalanya. Enggak usah kamu berbondong-bondong pindah ke samping Masjid Nabawi untuk mendapatkan pahala, ketahuilah langkahmu dari kampungmu akan dapatkan pahala. Diyarakum tuktab atharukum, diyarakum maksudnya alzimu, tetaplah engkau di kampungmu, enggak usah engkau hijrah, enggak usah pergi, yang penting kau datang, itu yang utama. Maka langkahmu akan ditulis sebagai pahala oleh Allah. Faqalu, kemudian mereka setelah itu berkata, karena ada kabar dari Nabi, semua langkahnya akan menjadi sebab pahala. Ma yasurruna anna kunna tahawwalna. Saat itu kami menjadi tidak senang untuk pindah. Enggak berkeinginan lagi untuk pindah. Karena apa? Mengerti kalau langkahku akan ditulis sebagai pahala. Ini kan kesadaran. Memang betul-betul belum jaminan loh ya, kalau orang dekat sama pondok terus bisa ngaji itu ya. Apakah jaminan kalau bertetangga dengan pondok langsung bisa ngaji? Belum tentu. Apakah jaminan kalau Anda bertetangga dengan pondok lalu nanti bisa membantu pondok? Akan tapi kalau dalam bahasa lain, dalam hadis Nabi, seorang laki-laki rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajidi, orang yang hatinya terikat dengan masjid, masjid itu simbol sekaligus hakikat, simbol kemuliaan dan hakikat kemuliaan, dan dihubungkan dengan masjid segala program kebaikan. Kemuliaan itu adalah di dalam hati yang terikat, bukan di dalam jarak yang dekat secara fisik. Akan tapi yang menjadikan seseorang itu mulia adalah keterikatan hatinya, sebab yang dijanjung oleh Rasulullah yang sab'adun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, orang yang mendapatkan perlindungan khusus nanti di akhirat adalah dari Allah, perlindungan khusus dari Allah diantara adalah orang yang hatinya terikat, bukan jasadnya. Orang di masjid terus, pengurus masjid. Ada pengajian, enggak ada pengajian. Tatonya ada enggak sengaja tanya, Ustaz, Pak Haji, toiletnya di mana? Nonton film. Di kantor sekretariatnya. Nah, ini. Padahal ada pengajian. Dan ini kenyataan, suatu ketika ada di sebuah masjid, ada pengajian. Ditanya, mana pengurusnya? Nonton film. Waduh, hebat. Tidak ada jaminan, tidak ada kesadaran, belum ada tentu kesadaran. Jauh tapi bisa datang, itu istimewa. Bensinnya berapa? Aduh, Masya Allah, luar biasa. Bensinnya, olinya, segala macam tenaganya, wah capeknya, pahala. Pahala semuanya itu. Maka yang perlu Anda ikatkan kepada program kemuliaan adalah hati Anda, bukan jasad. Kalau seandainya ada orang merindukan berdampingan dengan masjid, bukan sesuatu yang dilarang, akan tapi dikhawatirkan hanya urusan jasad saja yang didekatkan, tapi hatinya tidak didekatkan. Maka Nabi menyambungkan urusan hati agar kenal Allah. Diyarakum tuktab atharukum. Rumahmu tetap jauh, enggak apa-apa, akan tapi ketahuilah, kalau kamu datang akan ditulis pahala. Biar terikat kesadaran akan pahala dari Allah. Rawahul Bukhari. Warawal Bukhari. Maknahu min riwayati Anas. Imam Bukhari juga meriwayatkan kisah serupa yang maknanya sama dari riwayat Sayyidina Anas. Lanjutannya, wa Nabi Musa radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, inna a'zaman nasi ajra, paling agungnya pahalanya seseorang adalah fi sholati, di dalam sholat. Siapa sih yang paling pahalanya gede? ab'adhum ilaiha mamsya, yang paling jauh berjalannya. Allah, yang paling jauh berjalannya. Fa ab'adhum, kemudian yang lebih jauh lagi. Ini kabar gembira bagi yang jauh dari majlis taklim, bagi yang jauh dari majlis masjid. Kalau ternyata anda masih bisa mendatanginya, maka sadarilah kalau anda itu dipilih oleh Allah. Walladhi yantadhiru sholata, dan barang siapa yang menunggu salat, hatta yusalliha, sampai dia melakukan salat, ma'al imami, bersama imam, itu a'zamu ajran, lebih agung pahalanya, minalladhi yusalliha, dibanding orang yang melakukan salat thumma yanam, kemudian tidur. Maksudnya begini, kalau seandainya kita berada di masjid kemudian nunggu jamaah sampai imam datang, biarpun agak ditunda, diakhirkan jamaahnya, itu lebih bagus daripada sholat di awal waktu, akan tapi dia sholat sendiri, tidak berjamaah, kemudian tidur. Ini menunjukkan begitu pentingnya kita tuh menunggu sholat. Bahkan siapapun yang menunggu sholat itu seperti dianggap orang melakukan sholat, dianggap oleh Allah sebagai orang yang melakukan sholat. Menunggu sholat, menanti sholat, antara sholat dengan sholat. Dan nanti memang kebaikan di atas kebaikan lagi kalau memang sholat itu diawalkan, supaya segala tuntas urusannya. Maksudnya sholat itu bukan maksudnya awal-awal. Memang ada dijelaskan para ulama adalah waktul fadilah. Ada waktul fadilah itu kalau bisa. Cuman kalau bisanya agak ditunda sedikit demi mengatur jamaah agar kompak, ditunda gak apa-apa, tidak harus awal waktu. Bahkan riwayat yang benarkan sholat ala waktiha, sholat pada waktunya. Malah sholat awalil waktu itu adalah bukan... Yang riwayat yang banyak adalah sholat ala waktu, sholat tepat pada waktunya. Maksudnya apa? Sudah kita punya kesepakatan melakukan sholat agar semua bisa melakukan berjamaah. Misalnya kalau seandainya isya harus ditunda sedikit, gak apa-apa, tidak harus awal waktu. Yang penting orang pada mengerti semuanya agar bisa melakukan sholat jamaah. Khususnya sholat duhur di hari ini. Karena duhur hari ini itu sudah berkumandang azan sebelum jam istirahat. Jam istirahat rata-rata jam 12. Dikumandangkan azan 12 kurang seperempat. Ini ada orang sok gayanya pengen sholat awal waktu keluar dari kantor. Haram dia. Pengen. Mau keluar dari kantor biar dapat awal waktu. Awal waktu tidak wajib. Kerja sesuai dengan waktu jammu adalah wajib. Sholat ala waktu, ya sholatlah pada waktunya. Pada waktunya adalah ambil waktu yang tepat. Jangan sampai nanti keluar dari waktu. Haram hukumnya. Ini sudah kita pernah bahas masalah riwayat tentang sholat ala waktiyah atau sholat fi awali waktiyah. Itu. Baik. Nah, berjalan. Berjalan ke masjid mendapatkan pahala. Menunggu imam mendapatkan pahala. Sabar menunggu imam. Cuman mohon dan mohonlah. Ini sangat diharap, dimohon kepada semua pengurus masjid itu, waktu komat itu harus ditentukan tepat gitu loh. Jangan sampai orang datang buru-buru datang ke masjid, ataunya apa? Nunggu 45 menit lagi. Karena imamnya masih belum mandi. Jadi harus ada jam yang ditentukan, jadi orang itu bisa istiqomah rajin ke masjid. Misalnya kemang anda pastikan 10 menit setelah adhan, oke. Okay. 15 menit setelah adhan, oke. Okay. 20 menit setelah adhan selain maghrib, kalau maghrib waktunya mepet. Misalnya, anda boleh menentukan. Jadi orang di kiri kanan sudah tahu setelah adzan tidak langsung qomat, mungkin 10 menit kemudian dia bisa siap-siap dan sebagainya. Jangan sampai datang tatonya apa? Kadang-kadang langsung, kadang-kadang nunda. Dipikir nunda tatonya langsung, akhirnya datang ke masjid sudah selesai sholatnya. Makanya perlu ditentukan waktunya ala waktiha. Ada pada waktu yang sudah disepakati sehingga orang bisa pada datang. Sholat duhur mungkin kalau memang pengen di awal waktu susah karena orang pada kerja dan sebagainya, bisa ditunda nanti jam 12.04. Yang penting semua satu kantor bisa melakukan sholat berjamaah, indah. Seperti itu. Kemudian, Wan Buraidah diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepadanya. Anin Nabi, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, Bashirul masyaina fi dhulami ila al masajidi bin nuri tammi yaumal qiyamati. Berikan kabar gembira kepada orang yang biasa menembus kegelapan malam menuju masjid. Malam-malam masih ke masjid. Subuh ke masjid, gelap. Subuh itu malam atau terang? Kalau terang itu duha. Subuh masjid tergelap. Hah? Allah memberikan kabar gembira bahwasanya itulah yang akan diterangi nanti di hari kiamat. Orang pada kegelapan enggak tahu jalan, dia akan ketemu jalan. Apakah jalan di padang mahsyar ataupun jalan di barzah ataupun jalan di siratal mustaqim. Terang akan terlihat jalannya. Rawahu Abu Dawud dan Tirmizi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum, ala adullukum, tidakkah kau ingin untuk aku beritahu ma sesuatu yamhullahu bihil khataya, apakah kamu tidak ingin aku kasih tahu satu amalan yang jika kau lakukan Allah akan hapus kesalahanmu, wa yarfa'u bihid darajat, dan Allah akan mengangkat derajatmu. Sahabat Nabi paling senang, qalu bala, iya ya Rasulullah, kami ingin. Apa itu? Enak banget, diampuni dosa, diangkat derajatnya. Qala bala ya Rasulullah, qalu bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, kami ingin kau beri amalan yang Allah akan mengampuni dosaku dan mengangkat derajatku. Qala, bagi Nabi menjawab, isbaghul wudu'i 'alal makarih. Isbaghul wudu', menyempurnakan wudu. Ingat, menyempurnakan wudu, memenuhi rukunnya jelas, ditambah dengan kesunahannya. Jangan biasa terburu-buru dalam wudu, khususnya alal makarih, waktu Anda tidak senang bersentuhan dengan air, dingin atau repot cari airnya. Maksudnya berwudu yang sempurna, jangan buru-buru, sempurnakanlah cara membasuh tangannya. Jangan berlebihan, lebih dari 3 makruh loh ya. Jadi yang berlebihan, masuk was-was, wah was-was bukan ahli, bukan orang isbaghul wudu kalau orang was-was. Lebih dari 3 adalah makruh kalau itu air Anda sendiri. Hati-hati. Kalau air yang digunakan untuk wudu Anda membasuh lebih dari 3 hukumnya haram. Hati-hati. Jangan enak-enak ya, orang kurang kena was-was, bayar tuh. Oh, orang hidup was-was. Hah? Jadi air itu kan ada 2. Air Anda sendiri. Yang kedua adalah air yang memang disiapkan untuk wudu. Yang memang diinfakkan, diwakafkan untuk berwudu. Ada yang ketiga adalah mutlak, air masjid umum mutlak. Dipakai wudu boleh, pakai mandi juga boleh. Kalau air Anda sendiri, maka lebih dari 3 hukumnya makruh. Tapi kalau air yang dikhususkan ada kotak air hanya untuk wudu, lebih dari 3 haram. Awas, hati-hati. Tapi kalau air sifatnya umum, bisa dipakai macam-macam, cuci tangan ini boleh, maka itu masuk wilayah makruh. Nah, jangan sampai mendengar kalimat isbaghul wudu berlebihan. Cukup membasuh 3 kali, sempurnakan. Basuh. Mengusap kepala, madhab Syafi'i adalah walau sya'ar, biarpun satu rambut yang ada di kepala. Kalau Anda ingin menyempurnakan, mengikuti Imam Malik, boleh Anda sempurnakan untuk mendapatkan kesunahan. Ini termasuk isbah. Kalau sunnah wudu boleh, biarpun itu air wakaf untuk wudu. Tapi kalau air wakaf untuk wudu Anda gunakan selain wudu, tak boleh. Untuk mencuci tangan yang sunnah boleh. Baik. Yang kedua apa? Wakathratul khutaa ilal masajidi, ilal masajidi, banyak langkah ke masjid. Wudu yang benar menjadi sebab Allah menghapus kotoran-kotoran dosa tangan, dosa wajah, dosa mata, dosa mulut, dosa telinga. Dan dosa anggota tubuh bahkan. Dengan melangkahkan kaki ke masjid pun juga menjadi sebab dihapus dosa kita dan diangkat derajat kita. Wantidharu sholati ba'da sholati, menanti sholat. Kerjanya nunggu sholat. Anda menanti sholat adalah sebuah kesunnahan. Mendapatkan pahala, menanti sholat pun mendapatkan pahala sholat. Dan diantara sholat dengan sholat yang Anda nanti itu antara sholat yang telah Anda laksanakan kemudian Anda menanti lagi waktu sholat yang berikutnya, maka masa penantian Anda ini adalah masa Anda diangkat derajat Anda dan diampuni dosa Anda. Fadhalikumur ribat, itulah ribat. Ribat itu aslinya sebuah penjagaan. Ribat itu satu upaya untuk menjaga benteng-benteng di dalam perbatasan negara. Jadi kalau ada negara bertetangga dengan negara yang lagi bermusuhan, maka ada ribat itu di perbatasan itu harus dijaga. Ribat itu adalah para pasukan-pasukan yang melazimi benteng tersebut agar tidak dijarah oleh musuh. Lah ini ribat ini dimaknanya diserupakan. Maksudnya apa? Kalau Anda sudah bisa melakukan itu semua, akan terjaga segala keharaman. Lah kalau sudah Anda peduli dengan langkah sholat, Anda tidak akan meninggalkan sholat. Kalau Anda sudah serius wudhu, insya Allah sak sholatnya juga benar. Maka ribat. Maka siapapun yang bisa menekuni ini, maka dia telah seperti membuat benteng agar dirinya tidak melamelang, tidak meninggalkan perintah Allah. Agar tidak meninggalkan sholat. Agar bisa menjaga sholat. Agar bisa menjaga ibadah. Itu ribat. Dzalikumur ribat. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Lagi-lagi itu kabar gembira bagi siapapun yang berjalan, wudhu, serius. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula," kalau engkau melihat seorang laki-laki, kalau engkau melihat seseorang, rajul ini bukan berarti perempuan tidak masuk di dalamnya. Memang kebiasaan ungkapan-ungkapan baginda Nabi adalah ungkapan adalah menyebut laki-laki, karena apa? Umumnya layaknya wanita memang ditutup. Akan tetapi semuanya masuk, jangan wah itu kaum laki-laki saja saya enggak dapat. Maksudnya seseorang sitir, wanita itu disitir, ditutup, dimuliakan, bukan diobral. Jika ada seseorang biasa melazimi masjid, ya'tadul masajida, biasa melazimi masjid, fashhadu lahu bil imani, saksikanlah bahwasanya dia adalah orang yang punya iman. Artinya tanda iman seseorang adalah orang yang hatinya selalu dengan masjid. Jasadnya dengan masjid, bukan duduk tidur di masjid. Jasadnya masjid melakukan ibadah di masjid. Tentunya harus dibarengi dengan hati yang sambung dengan masjid. Qala Allah Azza wa Jalla Allah yang Maha Agung Maha Mulia berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Yang bisa memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Selain orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan bisa memakmurkan masjid. Maka kabar gembira bagi siapapun yang bisa memakmurkan masjid dengan hartanya, yang memakmurkan masjid dengan tenaganya, yang memakmurkan masjid dengan ilmunya, agar masjid terus makmur dengan ahli ibadah, maka ketahuilah yang ya'muru masajidallahi, siapapun yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang diberi keimanan. Tadi kami sampaikan masjid adalah simbol keimanan, simbol syiar, simbol sekaligus hakikat. Akan tapi makna masjid bisa diperluas. Segala bentuk kebaikan. Memakmurkan majelis ilmu termasuk, karena zaman dahulu itu fungsi masjid itu adalah fungsi untuk sentral budaya, sentral agama, sentral pendidikan itu ya di masjid. Di masjid. Kemudian bersama berkembangnya zaman dan juga beraneka ragamnya cara hidup manusia, maka inovasi. Sehingga ada membuat madrasah dipisah dari masjid dan sebagainya. Agar tapi fungsi masjid itu ya untuk itu. Artinya kalaupun ada program kemuliaan, hendaknya disambungkan dengan masjid. Pemahaman akan masjid, pemahaman akan kemuliaan masjid. Jadi kita belajarnya di sini untuk bagaimana melestarikan sholat kita. Bukan berarti seorang hadir masjid rajin, tapi enggak pernah sholat ke masjid. Enggak ada faedahnya. Jadi kita itu belajar menuntut ilmu untuk kembali ke masjid. Kembali ke masjid dengan harta kita. Makanya kalau orang ngurusi pendidikan, pesantren dan sebagainya, bukan tidak ngurusi masjid. Bukan tidak mengurusi masjid. Karena apa? Yang bakal bisa menghidupkan masjid adalah orang yang biasa hidup di kalangan pesantren. Menghidupkan masjid semacam ini adalah menghidupkan masjid. Bukan berarti harus bangun masjid. Wow, bangun. Orang bangun masjid di mana-mana bangun masjid. Masjid banyak, enggak ada yang sholat. Karena tidak ada kesadaran. Kita perlu membuat perkumpulan agar orang sadar masjid, baru setelah itu mereka pergi ke masjid. Ada satu kaum itu kalau maunya bangun masjid saja, diarahkan ke bangun pondok pada enggak mau. Kenapa? Nah, dia hafalnya hadis masjid saja. Tidak mengerti pentingnya penuntut ilmu, bagaimana majelis ilmu, pesantren. Yang menghidupkan masjid siapa yang jadi imam masjid? Orang mana nanti? Orang yang ngaji. Orang yang belajar agama. Maka kalaupun Anda berkiprah di pesantren, bukan berarti Anda jauh dari masjid. Anda pun punya kiprah memakmurkan masjid. Karena kalau undang pengajian masjid, yang undang orang-orang lulusan daripada lembaga agama, pendidikan agama, pesantren dan yang lainnya, untuk bisa memakmurkan masjid. Maka jangan jauh-jauh dengan masjid atau program yang ada urusannya dengan masjid. Karena itulah tanda orang beriman seperti disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab fadli intidhari salati, terakhir bab keutamaan menanti salat. Menunggu waktu salat, sehingga Anda tidak usah gelisah, gundah kalau ternyata imamnya terlambat. Memang dihimbau kepada para imam agar disiplin waktu. Kalau ternyata imamnya agak terlambat sedikit, Anda tidak usah gundah. Maka sesungguhnya dalam masa penantian Anda akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, "Ayazalu ahadukum," senantiasa salah satu dari kamu itu, "fi salatin," dianggap seperti dalam salat, "madamati salatu tahbisuhu," selagi salat itu menjadikan dia terpenjara sehingga enggak kemana. Maksudnya, kalau ada orang tertunda, kalau ada orang terpenjara, tahbisu habis itu penjara, penjara maksud. Kalau ada orang terhalang untuk keluar dari masjid gara-gara nunggu sholat, maksudnya, ayo pergi, enggak, ntar lagi nunggu sholat. Ayo sana, enggak, nunggu sholat. Sehingga tidak bisa kemana-mana karena terikat oleh sholat. Maka dikatakan oleh baginda Nabi, barang siapa salah satu dari kalian itu yang tidak bisa kemana-mana hanya karena terikat oleh sholat, la yamna'uhu ayyang qaliba ahlihi ila ahli illa sholat, tidak akan kembali kepada keluarganya, tidak akan menghalangi kembali kepada keluarganya kecuali sholat. Ini adalah sanjungan dari baginda Nabi bahwa nanti ada orang yang disebut sebagai ahli iman tadi, orang yang dipilih oleh Allah itu, dia itu tidak tinggal di masjid kecuali karena urusan sholat. Dan dia tidak pulang ke rumah kecuali karena dia ngurusi sholat. Jadi terikat betul dengan urusan sholat, urusan ibadah. Ini adalah sanjungan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma di sana juga ada adab ya, jangan sampai kita hanya sibuk di masjid, sholat di masjid lalu keluarga terlantar. Itu enggak boleh. Wah, kalau begitu enak di masjid aja deh. Enggak mau kerja nanti bapak-bapaknya. Ini kan pahala gede ini hari ini. Ini berita, ini hadis yang paling saya sukai. Kenapa? Masjid saja. Hai, enggak mau kerja. Istrinya lapar. Haram, dosa, bukan itu maksudnya. Artinya kewajiban memberi nafkah, iya, sambil Anda bekerja mencari nafkah, akan tapi kok Anda masih terikat dengan masjid, itu istimewa. Jangan sampai riwayat-riwayat dari baginda Nabi disalahgunakan. Memang suatu ketika ada yang mengadu ke sini kan, ada orang kerjaannya, ada suatu ketika, "Buya, bagaimana suami saya itu paling senang dakwah masjid, dakwah masjid, dakwah masjid. Tapi saya enggak pernah dikasih nafkah." Wah, ini kurang ajar suamimu itu. Kalau ketemu gurunya pasti dipukul itu orang. Ada nafkah wajib, hai para bapak. Jangan gara-gara dakwah, tak tahu ini terlantar keluarganya. Haram. Bahkan ada lagi, suaminya dakwah, suaminya ibadah, wah, rajin sholat di masjid. Istrinya suruh kerja di pasar. Kalau pulang minta duit sama istrinya. Kebalik, kerja pak, enggak usah. Enggak usah keliling-keliling dakwah. Kerja, cari duit. Agar istrimu terhormat, mencari nafkah untuk anak istrinya. Ini banyak orang keblinger. Ini gara-gara baca hati salah. Wah, masjid ajib, enak masjid. Jadi yang kalau aku di masjid terus, ini istimewa disanjung Rasulullah. Tapi anaknya di rumah bingung, istrinya cari nafkah susah. Baik. Wa anhu, dari Abi Hurairah juga, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi salla fihi ma lam yuhtith. Al malaikat, sesungguhnya para malaikat, malaikat bersolawat kepada orang yang senantiasa di masjid melakukan sholat, lalu duduk di situ sampai dia hadas, batal wudu. Ini pertama maknanya seperti itu. Jadi malaikat itu ternyata kalau ada orang pergi ke masjid melakukan sholat itu masya Allah bersolawat. Bersolawatnya malaikat untuk kita itu mendoakan dengan rahmat dan pengampunan. Itu yang kita nanti. Jadi kalau ada orang sholat di masjid, kemudian dia duduk di masjid sampai hadas dia, maka dihimbau kalau tidak ada kesibukan, jangan bergegas meninggalkan masjid. Tunggu dulu di masjid. Jika tidak ada udzur, maka Anda tunggu di masjid. Sepanjang Anda duduk di masjid, selagi Anda belum berhadas, maka ketahuilah malaikat semuanya memohonkan kepada Allah pengampunan untuk Anda dan rahmat untuk Anda. Kemudian mana hatta yuhdith ini, sampai yuhdith ini, malam yuhdith, sebagian memaknai adalah Anda tahan tidak batal wudu. Sampai ada batal wudu selesai, malaikat sudah tidak mendoakan lagi. Maka menjaga wudu penting. Sebagian lagi memberi makna hatta yuhdith ini, hatta yuhdith fil umur ad-dunyawiyah, sampai engkau masuk obrolan urusan dunia. Biarpun batal wudu namanya orang, mungkin tiba-tiba habis assalamualaikum doa, batal wudu. Tapi selagi masih dia di tempat tersebut akan didoakan oleh malaikat selagi dia belum membahas masalah dunia. Membahas masalah dunia. Kalau sudah membahas masalah dunia, malaikat sudah enggak mendoakan lagi. Ingat, membahas urusan dunia enggak ada gunanya. Urusan perdagangan, urusan ini enggak dianjurkan. Bahkan kalau ada orang transaksi di masjid, hukumnya haram. Biarpun sah transaksinya. Jual beli di masjid, cincin. Assalamualaikum, cincin. Haram. Dan didoakan semoga tidak beruntung jual belinya. Rasulullah mendoakan. Makanya hati-hati, jangan berani transaksi di masjid. Biarpun kelihatannya Anda untung, didoakan oleh Nabi tidak beruntung. Kalau Anda ingin transaksi, keluar dari masjid. Selama, ayo ke masjid, kita ngobrol. Bisnis. Tapi kalau di dalam masjid, jangan. Jangan bicarakan urusan-urusan transaksi jual beli. Dan jangan mengumumkan barang hilang, lah didoakan semoga enggak ketemu. Yang dagang semoga tidak beruntung. Didoain. Didoain tidak beruntung, hati-hati. Makanya jangan sampai mengumumkan apa? Produk Al-Bahjah di masjid. Wah, ini kacau. Ini didoain Nabi tidak beruntung nanti. Berah ya namanya tim dakwah kadang-kadang ya luput ngajinya juga pas kelewat atau yang diumumkan. Telah di ini produk Al-Bahjah begini, di masjid lagi umuminya. Wah, ini tidak diaminin nanti. Ya, kalau urusan bisnis, travel diumumkan di masjid. Wah, bangkrut travelnya nanti. Ya, masjid bukan untuk urusan dunia seperti itu. Kalau umumkan di luar, luar masjid. Wa anna Anas radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhara lailatan salatal isya'i. Suatu ketika Nabi mengakhirkan salat isya. Ila syatril laili, sampai pertengahan malam. Jadi untuk sebuah tujuan boleh menunda salat isya sampai pertengahan malam. Tsumma aqbala alaina, kemudian biwajhi, kemudian setelah salat Nabi menghadap wajah beliau kepada jamaah. Dan ini difahami oleh para ulama bukan dalam keadaan ini saja. Ini termasuk ilmu berjamaah ya. Disunnahkan bagi imam, yang suka jadi imam, setelah assalamualaikum itu hendaknya Anda jangan terus membelakangi makmum. Ini yang belakangi makmum, nanti tinggal sama makmumnya pergi enggak tahu dia nanti. Setelah assalamualaikum hendaknya jamaah, asalkan jamaahnya sejenis. Kalau jamaah perempuan tetap kita menghadap ke kiblat sebagai imam. Kalau ada jamaah perempuan, kalau jamaahnya laki-laki, Anda imam laki-laki, maka dihimbau Anda menghadap ke jamaah. Paling tidak Anda menjadikan jamaah di kanan Anda, kiblat di kiri Anda. Paham ya? Hei imam, yang jadi imam. Kita berbuka di sebuah tempat, imam lempeng aja begitu. Sampai saat doa, sampai enggak tahu ini yang belakang ada ngaminin pun enggak. Dan itu juga keakraban bagi dan Nabi. Bahkan kalau ada pesan-pesan bisa disampaikan saat itu. Makanya Nabi setelah assalamualaikum, Nabi menghadapkan wajah beliau, biwajhi wajahnya, kepada para jamaah. Sambil membaca zikir dan sebagainya, baru nanti kalau doa menghadap lagi ke kiblat. Baik. aqbala biwajhi ba'da ma shalla, setelah salat Nabi menghadapkan dengan wajahnya ke jamaah. Faqala, kemudian Nabi memberikan pesan. Shalan nasu, orang pada salat. Waraqadu, kemudian tidur. Ada orang salat pertama, salat awal waktu, kemudian tidur. Walam tazalu, sementara engkau menanti. Yang lain pada salat enggak tahan nunggu Nabi. Nabi kok belum datang? Sudah salat dulu aja yuk. Bubar kayaknya. Setelah salat tidur ngorok. Baru Nabi datang. Yang sholat kemudian tidur, bagus, alhamdulillah sudah sholat. Akan tapi khusus antum, kamu semua, walam tazalu, dan engkau senantiasa fi sholatin, di dalam sholat. Yang nunggu tadi, sepanjang engkau menunggu seperti di dalam sholat. Mundu intazartumuha, selagi engkau menunggu. Jadi ada dua kubu. Yang satu nunggu Nabi, kok enggak datang-datang. Ya, akhirnya enggak sabar. Sholat dulu aja yuk. Sholat aja, sholat lalu pergi. Tidur di rumahnya. Yang lain nunggu sampai ngedengkur nih yang nunggu. Sampai tidur. Maka nanti bab orang tidur berduduk tidak batal wudhu. Ini hadis masalah itu. Ada zaman Nabi nunggu Nabi datang sampai ngedengkur. Sampai ketidur. Bahkan ada suaranya ngorok. Hanya tidur beneran. Tapi Nabi waktu itu tidak nyuruh wudhu lagi. Karena tidurnya dalam keadaan duduk. Ayo langsung sholat. Ini termasuk faedah fikih diambil daripada kisah tersebut. Nabi lalu memberikan kabar gembira, yang nunggu itu sepanjang dalam penantianmu, engkau seperti di dalam sholat mendapatkan pahala. Inilah keutamaan kita menunggu sholat. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa, sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Yaitu pertanyaan pertama datangnya dari Adit dari Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya, apakah benar selain dianjurkan untuk membaca doa akhir tahun pada malam satu Muharram, juga dianjurkan untuk menulis lafaz basmalah sebanyak 113 kali, Ar-Rahman 50 kali, dan Ar-Rahim 50 kali pada saat selesai sholat maghrib? Dan adakah sholat sunnah Asyura itu, Buya? Mohon penjelasannya, terima kasih. Disebutkan para ulama bahwa amalan-amalan Asyura tidak ada amalan yang khusus kecuali puasa 10 Muharram. Ditambah tanggal 9 untuk berbeda dengan orang Yahudi. Atau tanggal 11. Atau diambil salah satu di hari di bulan Muharram. Adapun amalan-amalan yang lainnya adalah boleh dilakukan di bulan Muharram. Sholat duha tetap ada. Tahajud tetap ada. Sholawat boleh. Zikir boleh. Berdoa boleh. Tidak ada larangan. Yang boleh dilakukan di luar Muharram, yang biasa dilakukan ibadah di luar Muharram, tidak ada larangan kalau dilakukan di bulan Muharram. Berdoa sifatnya umum. Itu momen, kesempatan orang untuk membuat sebuah evaluasi. Lalu berdoa awal tahun, bukan sebuah yang salah, atau doa akhir tahun. Karena memulai segala sesuatu. Kalau Anda ingin memulai, boleh Anda memulai dengan doa. Saya mulai hari baru, tahun baru, kehidupan baru. Boleh. Anda membuka toko. Di hari ini, maka Anda boleh berdoa. Tidak ada bid'ah, Anda berdoa buka toko. Nabi tidak pernah mengajari doa buka toko hari Senin lalu berdoa, enggak ada. Tapi karena kebetulan doa bukanya hari Senin, Anda boleh berdoa. Karena doa sifatnya umum diperkenankan. Maka doa awal tahun adalah sah. Doa awal tahun isinya adalah doa. Akhir tahun isinya adalah doa memohon kepada Allah. Seperti yang biasa dibaca, adalah doa akhir tahun adalah untuk memohon ampun akan dosa yang lalu. Boleh, sah-sah saja. Doa awal tahun berharap semoga tahun yang angkat dan adalah tahun kemuliaan, tahun kebahagiaan. Adapun amalan-amalan misalnya, hari ini kamu baca Ar-Rahman ini, tidak ada juga bimbingan khusus dari Nabi SAW. Dan jangan katakan Nabi menyuruh yang seperti itu. Cuma kalau Anda berzikir misalnya, yuk kita mumpung waktunya kosong, ini 10 Muharram ini kan enggak ada kegiatan, libur kan? Ya, ada bulan tanggal merah kan? Yuk kumpul yuk, daripada nanti pada ke mall, kemudian ke pantai, kumpul aja yuk, baca sholat 6.000, boleh. Tapi jangan bilang, diperintah khusus oleh Nabi 6.000, enggak. Nabi nyuruh sholawat, gitu saja. Jadi membuat amalan-amalan semacam itu asalkan tidak dinisbatkan kepada Nabi dan dalam irama untuk membatas, untuk memberikan motivasi orang. Dikasih bilangan bukan sesuatu yang salah. Misalnya yuk sekarang bisa ngitung, ustadznya pandai ini. Ini waktunya Bani, ini kalau sampai cepat pulang nanti pada kemana-mana ini. Biasanya baca sholawatnya cuma 200, ini hari ini 6.000. Wah, boleh-boleh saja. Tapi tidak boleh itu dinisbatkan Nabi. Apakah ajaran dari Nabi seperti itu? Ajaran Nabi secara itu bentuknya tidak ada. Akan tapi baca Ar-Rahman boleh kapan saja. Baca Ar-Rahim boleh kapan saja. Baca sholawat boleh kapan saja. Berdoa boleh kapan saja. Seperti itu kasusnya. Biasanya zikir-zikir yang dilakukan para ulama itu adalah pendidikan saja. Ada satu murid tiba-tiba suruh mengatakan adalah apa? Ya mutakabbir, ya mutakabbir. Zikirnya kok ya mutakabbir terus? Memang ada ajaran Nabi untuk zikir untuk saya aja mutakabbir? Nah ini pertanyaannya pertama nantang. Karena kiainya tahu dia itu orang yang sombong. Biar tahu yang maha agung hanya Allah saja. Kau baca ya mutakabbir, ya mutakabbir, ya mutakabbir. Biar kamu tidak sombong. Ada orang rezekinya hanya sempit terus. Sudah sempit bingung. Di PHK stres. Tidak dapat kerjaan ini. Akhirnya oleh kiainya dikasih. Ya ghaniyu, ya ghaniyu, ya ghaniyu, ya ghaniyu, ya ghaniyu, ya ghaniyu. Allah maha kaya. Biar yakin setelah itu kalau Allah yang maha kaya. Ya enggak ada masalah membimbingan seorang guru. Makanya kalau ada tadi catatan, saya enggak tahu dari mana itu sumbernya. Yang jelas, kalau itu dinisbatkan Nabi nyuruh persis seperti itu adalah salah. Tapi kalau zikir itu adalah sah dibaca kapan saja. Zikir-zikir semacam itu sah dibaca kapan saja dan di mana saja. Di tempat-tempat yang terhormat. Seperti itu. Wallahu a'lam bisawab. Sholat apa? Sholat ya? Enggak ada. Sholat Asyura enggak ada. Sholat Asyura tidak ada. Istighfar Asyura juga tidak ada. Tapi beristighfar di Asyura boleh. Sholat sunnah di Asyura boleh. Enggak perlu Anda membuat istighfar Asyura. Tidak perlu membuat sholat Asyura. Enggak ada sholat Asyura. Supaya kita itu adil dalam hal ini. Kadang kita sering membuatnya. Sholat Asyura enggak ada. Anda boleh melakukan sholat di bulan Asyura. Sholat sunnah banyak. Apakah sholat duha atau sholat mutlak. Baca istighfar di bulan Asyura boleh. Tapi bukan istighfar Asyura. Sedekah Asyura, Anda sedekah aja di hari Asyura. Kalau puasa Asyura, iya, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tentang ahtasibu 'ala Allahi ay kafir sanata lati qabla, aku berharap Allah mengampuni dosa yang lalu. Afdholusiyam, bahkan puasa sepanjang bulan Muharram adalah sunnah. Afdholusiyami ba'da Ramadan, siamu syahrillahil Muharram, sebaik-baik puasa, hadis Muslim. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram secara utuh. Dan paling utama di antara bulan Muharram itu adalah hari yang ke-10, hari Asyura. Puasa Asyura ada, puasa Tasu'ah ada, tapi kalau sholat Asyura tidak. Tapi kalau orang melakukan sholat sunnah boleh saja. Asalkan sholat sunnah yang disyariatkan. Apakah duha, tahajud, witir, sholat sunnah mutlak boleh. Dilakukan di bulan Asyura, di hari Asyura atau yang lainnya. Tapi jangan katakan ini sholat Asyura. Jangan katakan sholat Asyura. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Zulfikar dari Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana hukum ceramah di diskotik? Yang di situ semua wanita menggunakan pakaian mini atau membuka aurat mereka. Seperti berita yang sedang heboh beberapa waktu yang lalu di sosial media. Yang pertama bahwa semua umat Nabi Muhammad berhak untuk mendapatkan pencerahan. Baik yang hidup di rumah prostitusi, rumah pelacuran. Atau biarpun di gedung judi. Atau di tempat disko. Mereka adalah umat Nabi Muhammad yang perlu mendapatkan pencerahan. Semuanya berhak mendapatkan pencerahan. Satu. Kemudian yang kedua. Bagi siapapun yang berceramah tentunya ini urusannya dengan niat. Kita tidak akan masuk wilayah niat. Yang niat tak yang tahu hanya Allah. Niat. Kita tidak bisa memvonis dia adalah enggak benar. Saya tidak ngerti, mungkin niatnya sangat baik. Dan niat itu yang menentukan dia selamat atau tidak. Kalau niatnya hanya pengen aneh saja, kencingnya air zam-zam, nanti di Mekah terkenal, viral, ditempelengi sama polisi Mekah, sana beres nanti. Kalau pengen terkenal dengan aneh, Bul ala zamzam tu'raf. Kencingilah air zamzam, kamu dikenal nanti. Gitu bahasa orang Arab. Jadi kalau pengen terkenal, lalu membuat nyeleneh, itu yang jadi masalah. Tapi kita tidak boleh menuduh orang. Mohon maaf, ini adalah masalah niat. Ada orang nyeleneh gaya dakwah dan sebagainya. Anda tidak usah masuk wilayah niat. Ya, indah sehat untuk semuanya. Kalaupun Anda ternyata mendapatkan tugas dari Allah untuk dakwah di diskotik, di tempat pelacuran, tempat perjudian, mungkin itu bagian Anda. Hanya yang perlu adalah niat yang benar, gitu saja. Saya tidak bisa masuk wilayah itu. Dan itu tugas berat. Dan kami pun tidak mampu kalau harus ramah di diskotik dan sebagainya. Kenapa? Takut dosanya lebih banyak yang saya dapat karena melihat sesuatu yang diharamkan. Baik. Tapi kalau ada orang tiba-tiba berceramah di sana, ya kita doakan semoga niatnya benar. Kita tidak tahu apa yang ada di hatinya kok. Mungkin niatnya benar, subhanallah. Mungkin dikirim Allah untuk seperti itu. Kalau dikembalikan, Buya siap. Nggak, saya tidak siap. Mending saya undang yang biasa diskusi, saya kasih selebaran, saya ajak makan bareng di pondok. Nggak usah ceramah. Jadi kita bukan bagian. Kalau itu bukan bagian, bagiannya masing-masing. Karena bagiannya masing-masing, kita tidak asal masuk wilayah seseorang. Mungkin niatnya baik, saya tidak akan kita jangan biasa suudon kepada seseorang. Semoga niatnya baik. Dan semoga ada faedahnya. Semoga ada manfaatnya. Kalau memang sudah ada yang seperti itu. Cuma sisi lain. Yang ketiga bahwasanya, ini niat ya, urusan niat. Naumliyah terlintas, niat terkenal. Ceramah, masuk televisi, godaannya gede. Masyhur, ya enggak? Ustadz terkenal. YouTube viral. Ini iblisnya, viral itu iblis, paling bahaya itu viral namanya. Setan namanya viral. Sama tenar dan populer, itu setan paling berbahaya. Nah, kalau orang membuat satu program dakwah hanya untuk viral, tenar, dan populer, itu masuk wilayah bahaya sekali. Ingat, pengen jeleneh saja, walau wilayah bahaya. Atau pengen termasyhur wilayah bahaya. Cuman wahai hamba Allah, jangan biasa kita prasangka buruk kepada siapapun. Memang ada orang yang dibuat oleh Allah masuk wilayah seperti itu. Dan dia bukan kemauannya dia. Para kekasih Allah dulu kalau harus wilayah seperti itu, wah istighfarnya banyak. Bukan bangga, waduh saya harus masuk wilayah. Sehingga ada wali-wali mendengar kisah para wali masuk wilayah. Dia tidak menikmati seperti itu. Dia karena apa harus menjaga matanya untuk tidak melihat yang haram. Kalau seandainya harus masuk diskotik, wah kan berat sekali, bayangkan. Memangnya matanya sudah buta misalnya. Wah dia menangis kalau seandainya ada waliullah. Tiba-tiba di hari ini, kok dibimbing oleh Allah harus menobatkan orang diskotik, wah dia menangis juga. Karena apa ini paling berat. Biarpun bagi wali ngelihat perempuan buka aurat kan haram juga. Bukan berubah kalau wali jadi boleh, gak ada itu. Cuman kadang mereka harus menjalaninya. Tapi akan terlihat dari perilakunya, ghaddul basarnya tetap ada, menutup matanya. Dan bukan impiannya harus di situ terus, tidak. Impiannya adalah setelah dengar sekali, ayo keluar. Ini mungkin maksudnya ada gaya wali-walian itu juga bahaya sekali. Biar dianggap keramat, aneh. Oh, saya dramain di sini, toh. Selamat bersama orang-orang bandel saja. Bahasanya orang bandel perlu nasihati. Benar, orang bandel juga perlu nasihati. Cuman begini loh maksudnya. Semuanya perlu membenahi niat. Baik yang telah berjuang di tempat tersebut, ayo benahi niat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagi yang melihat juga gampang mudah berprasangka buruk. Karena apa? Itu pekerjaan yang berat. Semoga kalau ada yang mendengar orang ceramah di diskotik, kita hanya berdoa semoga memang itu yang dipilih oleh Allah. Dan jangan saya dipilih masuk ke sana, saya takut ya Allah. Saya pengen di sini aja enak. Saya ngeri juga kalau di tempat seperti itu. Hah? Kalau sudah ada, alhamdulillah ada teman yang lain. Juru dakwah masuk wilayah tersebut, alhamdulillah. Dan semoga ada tobat. Kemudian setelah itu ketahuilah bahwasanya yang memberikan tobat adalah Allah. Apakah orang-orang yang di diskotik itu tobat selalu harus didatangi di diskotik? Belum tentu. Kadang-kadang di luar dia melihat sesuatu yang menarik lalu dia terpesona lalu masuk Islam. Sekarang juga mudah kok. Kalau kita masuk ingin berdakwah kepada orang-orang yang di diskotik, kita hanya berhubungan dengan pemilik diskotik saja. Semua yang masuk di diskotik kita kasih nomor teleponnya. Kita minta nomor teleponnya semuanya, lalu kita kirim video pendek-pendek. Enggak usah kita ketemu ya, 5 menit, 2 menit gitu kan. Ya, kan dilihat. Assalamualaikum dengan bahasa hormat saudariku yang semoga dimuliakan Allah. Ini ada video mohon dilihat dan didoakan. Selesai. Enggak didengar enggak apa-apa. Enggak usah masuk di diskotik. Tapi kalau ada orang diuji oleh Allah dengan masuk di diskotik sebetulnya berat bagi beliaunya. Kalau memang itu kekasih Allah. Maka tolonglah, ayo. Ini loh, kadang kita tidak boleh membuat konflik ya. Ada orang berdakwah di sana dimarahi satu sisi, kemudian satu sisi dakwah jadikan ajang untuk tenar, untuk masyhur, untuk viral dan sebagainya, semuanya jadi salah. Yang kita sebagai umat suudon, kemudian ternyata ustadznya juga salah niat masuk neraka dua-duanya. Maka sekarang kita tata hatinya, wahai para ustadz, jika memang tugasmu harus masuk wilayah tersebut, semoga Allah memberikan niat yang benar. Kita tidak punya kata kecuali itu. Memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan niat yang tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, yuk kita doakan kita. Kita kalau mendengar orang itu, semoga Allah memberikan dia keikhlasan, ketulusan. Dan kita khusnudan sudah. Enggak usah kita mencaci mengolok. Karena apa? Mungkin ada. Dari zaman dulu ada sebagian orang yang memang diletakkan Allah tempat yang paling berat seperti itu. Dakwah yang paling enak kan ngurusi pondok. Memang dari awal diantarkan oleh orang tua untuk nyantri. Masuk masyarakat lebih berat lagi, macam-macam masyarakat. Apalagi dakwah ke tempat-tempat semacam itu. Itu tugas yang sangat berat sekali. Semoga Allah menjaga beliau-beliau ustadz yang berdakwah di tempat tersebut, menjaga niatnya. Bukan hanya pengen terkenal, bukan hanya pengen disebut-sebut. Dan di sisi lain, ayo menjaga hati kita. Siapapun yang mengatasnamakan dakwah, semoga diberi oleh Allah petunjuk, diberi oleh Allah keikhlasan. Dan kita khusnudzon, enggak usah prasangka buruk. Baru kalau kita melihat orang mabuk, alasannya, oh ini saya sudah sampai kepada Allah, saya kan wali, mabuk gak apa-apa. Oh itu wali neraka. Nah ini. Dan akan terlihat kok orang-orang ikhlas, haram tetap. Mungkin ya, kita gak tahu sebetulnya, memang ada katanya, ya ada. Ustadz di diskotik, saya tidak ngerti. Mungkin kalau Anda sorot di video, mungkin dia orang sangat menjaga matanya. Mungkin dia akan menjaga matanya. Ada tanda-tandanya. Lah kalau matanya selatan, wah mbak, ngelihat rok tersingkap, melihat ini semuanya, wah ini pasti wali palsu itu. Kenapa? Haram bagi siapapun tetap haram. Enggak ada sesuatu yang haram lalu menjadi halal. Bagi Nabi saja enggak ada, apalagi bagi pengikut Nabi. Tapi ingat bahwasanya itu tugas berat, maka tidak perlu dicaci maki dan diolok siapapun yang berdakwah di tempat tersebut. Bagi kita hanya mendoakan semoga tulus hatinya karena Allah, dan semoga Allah menjaga beliau-beliau dari fitnah. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Solehudin dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Maaf, saya mau bertanya. Bagaimana hukum saham dalam Islam? Terima kasih. Saham itu kan masuk wilayah jual beli. Jual beli saham barangkali begitu. Jual beli itu kan ada syaratnya. Barangnya ada, halal, syarat-syaratnya. Bisa diserah terimakan. Itu kan syarat transaksi jual beli yang jelas. Pembahasan saham adalah kalau karena masuk wilayah transaksi, maka yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat di dalam transaksi. Kalau transaksi yang benar, sahamnya benar. Yang dijual benar, sahamnya benar. Kalau yang dijual benar, maka transaksinya benar. Jadi begini, saham itu gambar miniaturnya begini loh ya. Gambar kecilnya saham itu begini. Ada sebuah toko. Tokonya toko halal, toko baju muslim, baju ini, toko minuman, ya. Itu yang punya 4 orang. Dulu waktu buat toko itu, modalnya adalah semuanya 100 juta, 100 juta. Berarti nilainya berapa? 400 juta. Kemudian toko ini berkembang, menjadi toko gede. Tak tahunya toko itu nilainya menjadi berapa? 4 miliar. Berarti setiap satu orang punya berapa? Satu miliar. Nah, satu miliar itu, seperempat itu adalah sahamnya. Bagian daripada dia. Bagian daripada salah satu orang. Jadi, 4. Nah, kalau ternyata salah satunya ini ingin menjual sahamnya, menjual bagiannya. Sah dijual. Jadi, dari toko ini sudah dikira-kira, bahwasanya nilainya berapa? 4 miliar. Saya mau lepas deh, karena saya mau pergi ke akhirat barangkali. Mau pergi kemana, saya jual ini sahamnya. Mau saya jual saham saya. Berapa dijual? Dijual 1 miliar. Maka ada orang membeli. Membelinya sah, transaksinya jelas, ya. Orangnya jelas, barangnya jelas, tokonya jelas. Dan yang dijual belikan adalah halal. Maka kemudian ada orang lain yang membeli, kemudian masuk. Orang baru masuk. Maka ini menjual saham. Dalam sebuah perusahaan juga kurang lebih seperti itu. Sebuah perusahaan ada sahamnya. Mungkin anggap saja 100. 100 dibagi 1 sampai 100. Saya membeli 4 atau 5 misalnya. Itu saham bagian saja. Maka dikembalikan kepada cara transaksi. Kalau barangnya benar, toko, perusahaannya yang selain ini kan di bursa efek atau bursa saham itu, kalau memang perusahaannya benar, lah perusahaan ini jual minuman keras misalnya. Anda tidak tahu apa yang dijual belikan, satu. Kemudian Anda tidak tahu orangnya, benar tidak? Kadang-kadang yang menjual tidak punya dia, hanya punya cerita saja. Lah kok Anda ikut-ikutan, Anda jual beli apa ini? Bergengsi keren, main saham, oh, nyungsep nanti di akhirat. Nah, kalau kisahnya ada sesuatu yang jelas, barangnya jelas, itu kan bukan barang yang dijual, apakah sertifikat-sertifikat atau apa begitu loh. Jadi sebuah perusahaan apa akan menjual sahamnya, ini yang mengerti tentang ekonomi tolong jelaskan ini kalau salah. Ini gambarannya, gambaran ringannya. Jadi dijual, diperjualbelikan ya, dijualbelikan tentunya di sini harus cara jual belinya. Barangnya benar adanya, perusahaannya bukan perusahaan apa namanya, perusahaan palsu, hanya buat perusahaan ada ininya, wah hanya perusahaannya benar, pak perusahaannya adalah memproduksi sesuatu yang halal, kemudian cara serah terimanya adalah benar, maka itu sah-sah saja. Tapi kalau Anda nggak tahu apa-apa, menjadi tidak dibenarkan. Anda beli apa sih? Kadang yang ikut main di situ bukan orang yang memiliki saham, bahkan yang namanya saham bisa saja dipermainkan, tak tahunya apa, nanti dibikin pusing, nanti orang-orang perusahaan gedenya, itu perusahaan gedenya menjadikan bagaimana saham yang sudah dijual nanti bisa turun sehingga orang pada ketakutan, jual lagi kepada dia, dibeli dengan murah, untunglah yang gede, yang kecil nyungsep, Anda nyungsep. Nah, atau ini adalah ruwetnya dalam dunia persahaman ya. Maka pada dasarnya jual beli saham itu adalah ada, asalkan terpenuhi syarat-syarat transaksi jual beli, barangnya ada, barangnya halal, diserah terimakan, yang menjual adalah pemiliknya. Kalau yang menjual bukan pemiliknya enggak sah. Jika yang dijual perusahaan haram juga tidak sah. Jika serah terimanya tidak jelas juga tidak sah. Itu adalah urusan saham. Seperti itu. Mohon bagi pakar-pakar, mohon yang ngerti ekonomi dikembangkan masalah ini. Jangan mentang-mentang jual beli. Yang penting saya bayar, kemudian saya, bahkan jual belinya benar. Barang enggak usah saham. Anda jual beli dengan seseorang, Anda bayari, dan duit barang Anda terima belum tentu halal kok. Kenapa? Oh, yang dijual adalah minuman keras. Lah Anda tahu enggak pabriknya itu pabrik apa sih yang di sana itu? Perusahaannya apa yang di sana itu? Harus tahu kehalalannya. Jangan hanya main saham lain, internet gaya. Hanya main saham, ngajak main saham. Berarti bangkrut, nangislah dia. Bangkrut di dunia enggak seberapa, tapi bangkrut di akhirat itu dengan transaksi yang haram itu menjadikan kita tersiksa, wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Fahri dari Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau tanya Buya, apa hukum memelihara hamster dalam sudut pandang fikih Imam Syafi'i? Apakah hamster? Apakah termasuk jenis tikus yang harus dibunuh? Hamster itu kita pernah dengar, hamster itu adalah termasuk jenis tikus. Ya, kalau ada orang Jawa, ada Sunda, ada Madura, ada orang Arab, ada orang apa Ethiopia, gitu ya. Ada model-model saja. Sebagian mengatakan itu adalah hamster adalah bagian daripada tikus. Berarti kita masuk bab pembahasan tentang miara tikus. Nabi menyebutkan khamsun la jarha fi qatlihinna. Ada 5 golongan binatang yang enggak apa-apa kalau mau dibunuh. 5 jenis binatang enggak apa-apa kalau dibunuh. Yang pertama al-ghurabu wal-aqrabu wal-khida'atu wal-fa'ratu wal-kalbul aquru. 5 jenis binatang yang boleh dibunuh. Yang pertama adalah burung gagak. Yang kedua adalah kalajengking. Ngapain kalajengking dipiara di kamar? Kalajengking. Kemudian khida'ah itu adalah elang yang memakan binatang itu. Yang suka nyuri ayam. Shush, elang. Kemudian fa'ratu, tikus. Kemudian kalbul aqur, anjing yang membahayakan, suka nakuti orang, suka ganggu orang. Ya kan? Orang kalau anjing Cina beda dengan anjing yang serem. Tiba-tiba gigit betis, kan tidak enak. Mau. Baik. Nah, pakai kata kalimat la haraj, Nabi mengatakan tidak dilarang, artinya boleh. Kemudian sesuatu itu menjadi wajib dibunuh, kapan? Jika sudah pasti membahayakan. Nah, binatang-binatang lima tersebut kalau pasti membahayakan harus dibunuh dong. Kalau sudah membahayakan pasti dibunuh, ya jangan dibiara. Kalau memang ternyata tidak membahayakan, ya tidak wajib dibunuh. Akan tapi kalau mau dibunuh boleh saja. Karena kalau yang biasa disebut seperti ini pasti pada akhirnya membahayakan. Kala jengking, orang miara kala jengking, koleksi kala jengking. Pertama, tidak ada manfaat, tidak ada gunanya untuk apa koleksi kala jengking. Koleksi tikus, ada wirok, ada segala macam gede-gede. Enggak ada, itu orang bingung. Baik. Baik, kalimatnya adalah boleh dibunuh. Dan jika sudah mengarah kepada sesuatu yang membahayakan, maka harus dibunuh. Tidak masalah, langsung dibunuh, tidak apa-apa. Tidak ganggu, langsung dibunuh, tidak apa-apa. Nah, dari ini para ulama menjelaskan bahasanya tidak dihimbau untuk miara yang demikian itu, bahkan sebagian malah mengatakan selagi tidak selagi diizinkan dibunuh karena ada sesuatu yang membahayakannya, sampai sebagian mengatakan derajat haram untuk miaranya. Paling tidak ada menghindar deh. Biarpun itu adalah misalnya Anda punya wirok yang Cina, bisa mengambilkan piring dan sebagainya, itu kan Mickey Mouse. Itu anggap saja dia sangat itu, enggak perlulah miara seperti itu. Miara yang bermanfaat, ayam bisa beranak pinak disembelih ya, kambing bisa untuk korban. Anda kan korbannya kan jarang, di pondok aja kemarin cuma dapat berapa puluh kok, padahal jamaahnya ribuan masjidnya ini. Mending miara kambing untuk korban daripada miara hamster itu lebih banyak duitnya, capeknya lagi, sama kayak miara kambing. Jadi enggak usahlah Anda miara hamster, enggak usah miara kala cengking, enggak usah miara tikus ya itu. Jadi para hadis Nabi, la haraja fi qatlihinna, enggak apa-apa kalau dibunuh, tapi kalau sudah derajat mengganggu maka dibunuh. Miara bagaimana? Enggak dianjurkan, bukan sesuatu yang baik, rugi Anda sia-sia. Kemudian Anda bisa membadirkan duit, kadang itu makanannya mahal ya, hamster kelas mahal, mungkin mahal Anda tahu enggak mahal, sama fakir miskin pelit sama hamster sayang. Yuk kita berubah cara berpikir kita. Daripada miara hamster, miara kelinci saja nanti sembelih. Kalau tidak mau kirim ke pondok. Saya ingin yang enak-enak saja ya, jangan biara-biara yang aneh-aneh seperti itu ya. Wallahu a'lam bisawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum. Apa hukumnya bila saya melamar bekerja dengan persyaratan masuk menggunakan ijazah SMK? Sedangkan saya ijazah SMP, karena saya dibantu oleh orang dalam, saya jadi bisa bekerja di pabrik tersebut bila pekerjaan saya haram. Lalu harus diapakan uang gajian saya, Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang lamar kerjaan dengan ijazah palsu. Yang diminta oleh perusahaan adalah ijazah SMA misalnya, tapi dia enggak punya, hanya ijazah SD. Lalu dia berbohong memalsukan ijazah sehingga dia masuk diterima. Bagaimana hukumnya? Hukumnya berbohong adalah haram, selesai. Masalah bohongnya yang haram. Anda jangan biasa dengan haram. Cukup berbohong sekali saja cukup masuk neraka kok. Baik, kemudian saya sudah terlanjur diterima nih, bagaimana? Apakah kerjaan saya haram? Dosamu waktu bohong saja. Adapun setelah Anda bekerja, Anda serius tidak? Memenuhi tidak tugasmu? Kalau Anda tidak bakat di situ, Anda tambah haram. Tapi kalau Anda memang ada sebagian, tidak punya ijazah, tapi punya skill, punya keahlian, hebat. Kan begitu? Asalkan dengan keahlian Anda, terpenuhi keinginan bos Anda, halal saat itu. Tapi dosa Anda waktu, jangan remehin ya, biarpun pertama itu gede, jangan-jangan masuk neraka gara-gara itu. Hati-hati. Oh, ini bohong dulu aja deh, gampang. Ya kalau diampuni nanti, kalau tidak akan khawatir. Jadi jangan, biasakan jangan berbohong. Dosa Anda di saat Anda berbohong, pasti dosa itu. Karena Anda berbohong, memalsukan ijazah. Adapun bagaimana kerjaan saya, kalau sudah masuk pekerjaan itu urusannya adalah keseriusanmu dan bakatmu, skill Anda itu sesuai tidak? Kalau enggak sesuai Anda berbohong, haram. Tapi kalau memang Anda punya keahlian bahkan lebih, ya halal. Anda kelihatan sesuai yang diinginkan oleh bos Anda, Anda halal. Karena apa? Bos Anda tidak butuh ijazah, tapi butuh pekerjaan Anda. Tapi Anda berbohong, itu yang menjadi masalah. Sebetulnya ijazah diinginkan oleh bos itu adalah karena apa? Umumnya kalau sudah punya ijazah SMK, jurusan ini ya bisa urusan itu. Biarpun ada yang bebel di situ. Setelah masuk pelatihan uji coba 3 bulan diusir, kan ada. Ada orang yang enggak punya ijazah, ternyata punya keahlian hebat. Mungkin. Maka

dan ampunilah dosa-dosanya. Nah ini cara pandang. Yang khawatir kita tuh cara pandang tuh karena kita sudah marah sama dia. Hah, apaan ibadah gombal? Nah ini kita sebenarnya dari benci, dari awal sudah ada benci, itu nggak enak jadinya. Jangan biasa memandang orang dengan bahasa benci, nggak boleh. Kerudungan gombal, ngomongnya jelekit. Nah ini sudah marah. Kalau memang ada orang pakai kerudung tapi suka menggunjing, Anda tidak perlu marah-marah dengan dia. Cuman tinggal memohon, ya Allah, berkat kerudungnya, aurat yang telah ditutup, ya Allah, jadikan dia wanita yang tidak menggunjing lagi. Kan begitu. Nah, kadang-kadang kita itu marah, enggak terima kalau ada orang, oh ibadah gombal, haji gombal. Nah, ada haji gombal. Masih judi. Loh, kenapa kok Anda marah-marah? Hah? Kalau memang Anda punya iman, itu umat Nabi Muhammad, tinggal berdoa, ya Allah, semoga berkat hajinya, dia berhenti dari judi. Dan semoga ampunilah judinya. Selesai. Itu cara pandang. Kadang kita itu pandang orang dengan pandangan merendahkan. Kalau sudah ada orang berbuat baik lalu berbuat maksiat, seolah-olah tidak ada kebaikannya. Ketahuilah, kalau Anda cari manusia yang baik saja, enggak ada maksiat, Anda enggak ketemu. Di surga nanti baru kelihatan. Enggak ada. Semua manusia ada kemaksiatannya, ada kebaikannya. Itu kalau pandang orang. Lah kalau Anda pandang diri sendiri, harus takut kepada Allah. Bagaimana ibadah kok saya maksiat? Saya. Oh, hati-hati, bisa saja kemaksiatan kita menjadi bangkrut. Enggak sebanding. Ada orang ibadah, ya, tapi enggak sebanding dengan maksiatnya. Ibadah ke masjid, Masya Allah, rajin ke masjid. Tentunya di pinggir jalan, ngomong ketemu sama saya. Tunggu gunjing di masjid. Ya. Untuk koreksi diri kita. Kalau kita seperti itu, langsung kita berpikir, ya Allah, aku sholat di masjid berjamaah. Tapi setelah assalamualaikum ngobrol, ngomongin orang lain. Ya Allah, ampuni dosaku. Jangan-jangan habis pahalaku gara-gara menggunjing. Itu kalau diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri koreksi. Tapi kalau orang lain jangan marah. Gitu loh. Kalau kita melihat ke kita, ada maksiat, ada taat, takut. Jangan-jangan ketaatanku tidak terima karena kemaksiatanku. Itu ngoreksi diri. Dan paling bagus itu ngoreksi diri kita seperti itu. Bagaimana kita habis pengajian begini tak tahu mampir di warung yang jual perempuan enggak pakai kerudung kemudian sambil guyonan nenek-nenek apa enggak sadar kita baru ngaji. Nah, diriku. Tapi kalau lihat orang lain beda cara pandang. Ya Allah, itu habis ngaji kok begitu, ya Allah, ampuni dia ya Allah dan jangan sampai berlanjut kejelekan itu ya Allah. Terimalah amal baiknya gitu. Cara pandang. Kita sering dikuasai oleh kesombongan kita di saat kita melakukan kebaikan. Apalagi di saat melihat orang baik, di saat punya kesalahan sedikit, seolah-olah kebaikannya sudah tidak ada lagi. Apalagi ini, ada kedengkian biasanya. Ada kedengkian di hati kita. Apa itu haji gombal? Gayanya ustaz. Alah, sama kayak kita. Kitanya tidak sadar sebut kita. Kita loh. Kenapa kita tidak pandang orang dengan kasih sayang? Ingat, kalau Anda melihat orang lain melakukan kebaikan, sekaligus melakukan kemaksiatan, doakan semoga kebaikannya diterima dan kemaksiatannya diampuni. Contoh biasanya kalau di bulan Ramadan, "Buya, bagaimana ada orang puasa tapi enggak salat?" Ya ini biasa, pertanyaan sering terjadi. Hah? "Wah, ada orang enggak pakai kerudung tapi rajin baca Quran." Nah, ini biar pertanyaan. Tapi kalau orang dengki, "Lah, apaan tuh gombal, Quran baca Qurannya enggak ikhlas." Nah, ini orang jelek. Tapi kalau orang hati baik tinggal berkata, ya Allah saudariku itu Masya Allah rajin membaca Al-Quran tapi belum menutup aurat, ya Allah ampuni ya Allah, jangan kau hukum ya Allah saat menutup aurat, berikan hidayah agar menutup aurat ya Allah dan terimalah bacaan Al-Quran, selesai. Yang satu lagi apa? Puasa gombal, enggak sholat. Kenapa marah-marah? Tinggal Anda berdoa, ya Allah semoga puasanya kau terima dan karena puasanya jadikan dia ahli sholat, selesai. Indah nanti. Kita sering sombong, kalau lihat orang langsung jeleknya. Gombal, ustaz gombal, jamaahnya. Akhirnya suami sama istri, disayang sama istri, ya. Kamu itu ngaji terus, tapi masih. Lah ini kan gak enak, pernah dikituin bu ya? Nah ini, gak enak. Ngaji terus, tapi perilakumu gak benar. Alhamdulillah, perilakunya jelek, sudah mau ngaji, masih belajar. Yang gak enak, sudah gak mau ngaji, jelek, tambah jelek. Itu nanti. Wallahualam bisawab. Dari jamaah ibu-ibu. Satu dan ditutup. Sini, belakang samping tiang. Ya, ini kanan. Berdiri kamu nak, yang membagi mic berdiri biar ketahuan siapa yang mengangkat tangan. Ya, jadi yang jangan, ini belakang kiri, depan, belakangmu. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Bu ya, mau nanya. Pada zaman khalifah itu ada pemuda yang bernama Uwais, sehingga salah satu khalifah merasa iri dengan pemuda tersebut. Sebenarnya siapakah pemuda yang bernama Uwais itu, Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uwais Al-Qarni, orang yang hidup di negeri Yaman. Uwais Al-Qarni itu adalah tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi justru disebut oleh Rasulullah. Hidup pada zaman Rasulullah, tapi enggak sempat ketemu Rasulullah. Hidupnya di Yaman, hidup dengan ibundanya. Baru setelah Rasulullah wafat, bisa pergi ke Makkah dan Madinah, bisa melaksanakan ibadah haji. Akan tapi di situ sahabat Nabi pernah mendengar Rasulullah menyanjung orang yang namanya Uwais, termasuk Khalifah Umar bin Khattab dan yang lainnya, di dalamnya ada Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Nabi menitip salam untuk Uwais. Bahkan bukan sekedar menitip salam untuk Uwais, Nabi SAW meminta agar Sayyidina Umar dan yang lainnya meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Kalau sudah orang-orang disebut seperti itu, tentu penasaran, siapakah gerangan si Uwais? Mungkin dia seorang kiai gede, punya pondok besar, jamaahnya gede, punya, sering kelihatan di televisi atau apa gitu. Ya enggak? Mungkin khayalan kita begitu, kalau orang baik mesti masyhur, karangannya kitabnya banyak, muridnya banyak. Wah, ini. Kan dia khayalannya begitu. Orang disebut oleh Rasulullah. Sayyidina Umar mencari pada masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, dicari, adakah di antara kalian orang yang dari Yaman namanya Uwais? Enggak ada. Waktu Sayyidina Abu Bakar wafat, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab nanya, enggak ada. Suatu ketika betul ada orang berkata, "Ya, ada di antara kami namanya Uwais." Senang. "Ha, ini yang kita cari." Khayalannya apa? Imamah gede, diikuti oleh murid banyak begitu, karena Nabi menyanjungnya. Sampai Nabi menyuruh minta doa. "Di mana dia?" "Kami sewa dengan 300 dirham atau dinar, 300 dirham untuk mengembala kambing." Bingung Sayyidina Umar. Lihat, makanya jangan rendahkan orang. "Oh gitu. Di mana dia?" "Di sana mengembala kambing. Di Padang." Jadi dia itu diajak haji karena Uwais enggak punya duit, maka kamu boleh ikut haji bersama rombongan kami ya Uwais, cuman kerjamu apa? Miara kambing. Orang dulu tuh enggak ada catering di Mekah tuh, enggak ada. Jadi bawa kambing sendiri, jelbleh itu. Jadi bawa unta, bawa kambing di perjalanan itu sambil makan nanti. Sambil dikasih cari makan, kambingnya dimakan. Nah, setelah itu dicari oleh Sayyidina Umar bin Khattab sama Sayyidina Ali, dicari, ketemu orang. Orang combang-cambing. Bukan ulama, bukan ini, pengembala kambing. Akhirnya dekati, "Apakah benar kau yang namanya Uwais?" "Ya, aku namanya Uwais." Lalu Uwais bertanya, "Siapa kau?" "Aku adalah Umar bin Khattab, khalifah." Sama-sama kaget. Ini khalifah, datang mendatangi dia. "Ada apa?" "Nabi titip salam untukmu." "Nabi titip salam?" "Alaikum wa'alaikumsalam. Apakah benar Nabi titip salam untukku?" "Iya. Bahkan bukan sekedar menitipkan salam, tapi aku harus minta doa kepadamu." Uwais bukan orang sombong, "Ya, tak doain, tak doa." Uwais mengatakan, kayak orang biasa, orang awam. Akhirnya Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali penasaran, "Kamu itu siapa sih sebenarnya? Kok sampai Nabi titip salam dan aku harus minta doa kepadamu?" Ini penasaran. Jangan-jangan kamu itu kiai nyamar. Ulama nyamar atau bagaimana? Nah. Baik, akhirnya ditanya-tanya, "Saya tidak punya amalan apa-apa." "Lalu kamu siapa? Kamu pernah ketemu Nabi Muhammad?" "Tidak pernah." "Loh, kenapa kamu tidak ketemu Nabi?" Baru dia menitikkan air mata. "Aku sangat rindu dengan Rasulullah. Dan aku mendengar Nabi Muhammad ada di Madinah dan aku di Yaman. Bahkan setiap tahun aku melihat kafilah rombongan orang mau naik haji, saya melihat mereka pergi. Dan aku yakin mereka yang naik haji pasti ketemu Rasulullah. Tapi aku tidak bisa ikut." Sayyidina Umar bertanya, "Kenapa kamu tidak ikut? Biar ketemu Rasulullah." Tambah nangis Uwais, ngucur air mata. "Sungguh aku satu sisi rindu kepada Nabi, tapi aku tidak bisa ikut. Kenapa? Karena di rumahku ada ibuku yang harus aku jaga, yang merawatnya, yang mengasih makan, yang menggendong, yang memandikan adalah aku. Aku tidak bisa meninggalkan ibuku. Baru sadar Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, lalu berkata, "Wes, inilah sebab kemuliaanmu karena ibumu." Bayangkan, gara-gara merawat ibundanya sampai Nabi titip salam. Makanya yang diberi oleh ibunda, ayahanda di rumah itu sebetulnya adalah untuk sambung dengan Rasulullah. Jangan sia-siakan. Apalagi ibunda yang diuji dengan sakit. Uwais Al-Qarni, setelah ibundanya wafat, baru Uwais bisa pergi ke Mekah. Tapi Nabi sudah wafat. Makanya Uwais Al-Qarni disebut ke Sayyidu Tabi'in, tuannya para Tabi'in. Hidup pada zaman Nabi, tapi tidak bertemu Nabi. Itulah keutamaan seorang ibunda. Keutamaan seorang ayah. Keberkahan ada di sana. Sekarang bapaknya dibentak-bentak. Belum mati sudah ditanya mana warisannya. Kurang ajar benar itu anak. Bapaknya masih hidup ditanya, "Pak, warisan saya mana?" "Wah, mati duluan kau nanti anak." "Wah, hati-hati." Mau tanya ke bapaknya kok warisan. Warisan itu adalah orang yang mati baru diambil warisannya. Bapaknya masih hidup ditanya warisan. Apalagi bapaknya lagi sakit. Ya Allah, kurang ajar benar itu anak. "Pak, bapak sudah sakit-sakit, warisannya mana?" "Wah, doain bapaknya mati." Awas, hati-hati. Ayahandamu, ibundamu. Kalau pengen bahagia, kuncinya ada di sana. Kalau ada 5 bersaudara, siapa yang paling berbakti kepada bapak ibunya paling baik, dia yang paling sukses di dunia dan di akhirat. Enggak bisa dibantah ini rumus. Urusannya hati. Kalau pengen jadi kayak Uwais Al-Qarni. Mulia. Disanjung sampai hari ini, Allah. Uwais Al-Qarni disalami oleh Nabi, disanjung oleh sampai hari ini. Dan dia di surga, mulia. Padahal dia tidak ketemu Nabi, tapi disalamin Nabi. Karena ibundanya, Allah alam bisawab.